Mitra bisnis, Tempo menulis, Bea Cukai akan memusnahkan 400 kontainer buah impor yang sudah tertahan hampir 2 bulan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya akibat perizinan yang belum lengkap. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Pusat Informasi Produk Industri Makanan dan Minuman, Suroso Natakusuma. Pak Suroso, bagaimana komentar Anda melihat hal ini? Menurut persoalan ini, kalau dari aturan hukum, memang dia kan nggak, artinya ada dokumen-dokumen import yang nggak bisa dilengkapi. Memang ketentuannya ya dikembalikan atau dimusnahkan, kan gitu. Ini kan dari segi manfaatnya. Ya, kalau dari segi manfaatnya memang akan lebih baik kalau itu dibuka, kemudian dijual untuk negara, gitu. Kalau dari segi manfaat. Kalau pendapat kami begitu. Tapi ketentuannya begitu. Jadi bisa diekspor atau dimusnahkan. Tapi kan kita kan terus bicara manfaat. Sayang ya. Itu bisa dijual kemudian hasilnya untuk negara. Lalu, agar kejadian serupa tidak terulang dan tidak ada lagi barang impor yang dimusnahkan, harus seperti apa, Pak? Ya kan gini. Jadi, impor ini juga kan tahu bahwa aturan impor ini tidak ada. Ada rekomendasi dari pertanian, ada dari perdagangan, kan gitu. Nah, prosedur itu yang tidak diikuti, kan gitu. Jadi ya, supaya ke depan tidak terjadi lagi, importer ya mengikuti aturan dari pemerintah. Jadi sebelum sebelum impor dia menyampaikan dulu ini yang harga impor sebagai prosedur berikutnya yang dipenuhi. Jadi kadang-kadang dalam tingkatan yang namanya kita impor ada urusan belakangan gitu. Nah itu ya. Demikian Ketua Pusat Informasi Produk Industri Makanan dan Minuman, Suroso Natakusuma. Saya Wendy Lim.